Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina rasulillah Sayyidina maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli وسدد به لساني واهدي قلبي بجاه النبي وصحبه الآل. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر عدد كل حرف كتب يكتب أبا الأبير النهر التهيرين أما بعد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا. اللهم زدنا علما ورزقنا فهما وآتنا الحكمة وبارك لنا في مسجدنا هذا ولا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هم إلا فرجته ولا حاجة من هوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها لنا وللمسلمين جميعا ولجماعة هذا المسجد المبارك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وحسن معاملتك. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا وذنبا مغفورا. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وأعنا عليه بالصيام والقيام وقراءة القرآن والصلاة وغيرها من العبادات برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Yang kami cintai dan kami hormati kepada segenap jamaah Masjid Agung yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bisa lanjutkan rutinan kita bulanan di Masjid Agung Palembang ini, insyaallah penuh dengan keberkahan dan kemuliaan ini. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan ridha dan maghfirah oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita lanjutkan kajian kitab Fathul Qariq Al-Mujib ini, maka ada kalanya saya memberikan sedikit mukaddimah kepada yang mendengarkan suara ini tentang bulan Rajab. Di mana sekarang ini kita sudah memasuki bulan Rajab, maka sebagai bekal kita untuk bisa lebih giat lagi beribadah di bulan Rajab ini, bisa lebih semangat lagi untuk beribadah di bulan Rajab ini, maka mari kita sama-sama dengarkan, mudah-mudahan menjadi bekal kita semuanya. Yang mana bulan Rajab ini adalah bulan penentu. Kata ulama, bulan Rajab ini adalah bulan penentu bagaimana kita akan beribadah pada bulan berikutnya, tergantung kita beribadah di bulan Rajab ini. Kalau bulan Rajab ini ibadah kita benar, maka insya Allah pada bulan berikutnya akan benar. Kalau apa namanya? Kalau pada bulan Rajab ini tidak benar atau kurang benar, maka berikutnya akan kurang benar juga, kurang sempurna. Maka karena bulan Rajab ini adalah bulan penentu, banyak orang yang meremehkan ibadah di bulan Rajab. Seakan-akan bulan Rajab ini sama seperti bulan lainnya. Ah, biasa aja. Di bulan lain apa namanya, dia enggak ada keistimewaan. Bulan Rajab pun bagi dia enggak ada istimewa sama sekali. Padahal tidak. Bulan Rajab ini termasuk bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di pertemuan sebelumnya sudah kita bahas kan, "Wa may yu'azzim syi'arallah fa innaha min taqwal qulub." Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, mengagungkan yang Allah agungkan, maka itu termasuk tanda ketakwaan hati. Jadi kalau kita kepengen tahu kita ini bertakwa apa tidak, kita kepengen tahu hati kita ini takwa apa tidak, lihat bagaimana kita dengan syiar-syiar yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk yang Allah agungkan itu banyak sekali. Termasuk yang Allah agungkan adalah bulan Rajab. Bulan Rajab Allah agungkan, Rajab syahrullah. Rajab adalah bulan Allah Subhanahu wa taala. Wa Sya'ban syahri, dan Sya'ban adalah bulanku. Wa Ramadan syahru ummati, dan Ramadan adalah bulannya umatku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sudah seyogianya kita ini harus mengagungkan bulan Rajab. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengagungkan bulan Rajab itu sendiri. Karena apa? Karena ada sir yang terkandung yang berada di bulan Rajab tersebut. Ada rahasia Allah. Makanya disebut Rajab itu bulan Allah. Bukan berarti bulan itu milik Allah, bukan. Na'udzubillah min dzalik. Tetapi yang dimaksudkan Rajab ini bulan Allah adalah karena ada sir Allah di dalam bulan itu. Ada rahasia Allah. Yang mana jika seorang hamba beribadah di dalamnya atau mengagungkan bulan yang Allah agungkan tersebut, maka dia insya Allah akan menjadi hamba yang teragung pula. Oleh karenanya hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah saya sebutkan Rajab itu ada sir. Ulama mengatakan man qama bi hurmati Rajab waffaqahu Allah lil qiyami bi hurmati Sya'ban. Barang siapa yang capek-capek beribadah di bulan Rajab, susah-susah beribadah di bulan Rajab, mati-matian beribadah di bulan Rajab istilahnya, maka waffaqahu Allah lil qiyami bi hurmati Sya'ban, Allah akan mudahkan dia untuk beribadah di bulan Sya'ban besok. Wa man qama bi hurmati Sya'ban waffaqahu Allah lil qiyami bi hurmati Ramadan. Barang siapa yang Allah mudahkan dia untuk beribadah di bulan Sya'ban, maka Allah akan mudahkan dia untuk beribadah di bulan Ramadan. Wa man qama bi hurmati Ramadan, barang siapa yang sudah Allah mudahkan beribadah di bulan Ramadan, hafizahullah min Ramadan ila Ramadan, Allah akan jaga dia dari Ramadan besok dan sampai Ramadan berikutnya. Maksudnya apa? Satu, panjang umur. Berarti kalau kan kata Allah, ini kata ulama yang beribadah di bulan Rajab, maka Allah akan mudahkan dia beribadah di bulan Sya'ban. Berarti dia akan panjang umur nanti. Berarti insya Allah dia akan sampai di bulan Sya'ban. Nanti orang yang sudah Allah panjangkan umurnya, sudah Allah mudahkan untuk beribadah di bulan Sya'ban, dia akan mudah beribadah di bulan Ramadan. Berarti dia panjang umur. Nanti dia ketemu bulan Ramadan. Makanya kita berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban dan sampaikanlah kami di bulan Ramadan. Tidak cukup dengan doa, harus ada usaha juga. Doa, kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala sampaikan kita pada bulan Ramadan. Usaha kita yaitu dengan kita beribadah di bulan Rajab, maka insyaallah Allah akan panjangkan umur kita di bulan Ramadan. Bahkan tidak hanya Ramadan besok, sampai Ramadan berikutnya. Barang siapa yang sudah Allah mudahkan beribadah di bulan Ramadan, maka Allah akan jaga dia dari Ramadan besok sampai Ramadan berikutnya. Maksudnya apa? Allah akan jaga ibadahnya. Allah akan jaga salatnya. Allah akan jaga puasanya. Lalu yang kedua, Allah akan panjangkan umurnya sampai Ramadan besok. Jadi panjang umur dalam keadaan beribadah. Jadi kita itu enggak cukup, Pak, minta, "Ya Allah, panjangkanlah umur saya." Tapi kalau panjang umur maksiat terus, apa gunanya? Minta itu, "Ya Allah, panjangkan umur saya dalam keadaan mudah beribadah. Ya Allah, panjangkanlah umur saya dalam keadaan bisa beribadah." Khairun nas man tala umru wa hasuna amaluhu. Sebaik-baiknya manusia adalah yang panjang umurnya, panjang banyak juga amalnya. Wa syarrun nas, dan sejelek-jeleknya manusia adalah man tala umru, yang panjang umurnya, wa sa'a amaluhu, tapi jelek perangainya, jelek amalnya. Itu sejelek-jeleknya manusia. Makanya minta doa itu, "Ya Allah, panjangkanlah umurku dalam taat dan ibadah." Nah, ini panjang umur dalam taat dan ibadah, berarti pahalanya banyak. Keberkahan yang Allah berikan pada bulan Rajab. Maka jangan dianggap sepele. Bahkan tadi saya sebutkan, insya Allah akan dijaga amal ibadahnya setelah Ramadan nanti. Karena banyak di antara manusia, Ramadan masya Allah, puasanya lancar, sholatnya lancar, bangun malam terus. Karena sekalian tahajud kan, sekalian sahur. Tahajud sekalian sahur, baca Al-Qurannya gak pernah tinggal. Lalu zikirnya gak pernah tinggal. Sholatnya masya Allah. Subuh habis sahur langsung jamaah ke masjid. Begitu Ramadan hilang, hilang juga ibadahnya. Begitu Ramadan pergi, pergi juga sholatnya. Begitu Ramadan gak ada, gak ada juga zikirnya. Hilang semua ibadahnya. Balik lagi seperti semula. Berarti Ramadannya gak memberikan efek buat dia. Gak memberikan manfaat buat dia. Karena begitu Ramadan hilang, hilang sholatnya, hilang puasanya, hilang baca Qur'annya. Jadi nyentuh Al-Qur'an hanya setahun sekali Ramadan. Khatam Qur'an hanya bulan Ramadan. Itu kalau Ramadan 30 hari, 30 juz. Kalau Ramadan 29 hari, gak khatam-khatam. Nah, ini rahasia yang terkandung pada bulan bulan Rajab. Maka jangan pernah meremehkan bulan Rajab ini. Ini yang pertama. Jadi kenapa bulan Rajab ini dianjurkan untuk banyak beribadah? Karena satu, ada sir, ada rahasia Allah, tadi sudah saya sebutkan. Sebentar doang, ini sudah masuk berapa Rajab ini? 10 Rajab berapa? 14 ya. Sudah masuk pertengahan lah. 2 minggu atau 3 minggu lagi. Berapa Rajab? 15 Rajab. Sudah 15 hari lagi. 15 hari lagi, 14 atau 15 hari lagi Rajab meninggalkan kita. Maka ayo, masih ada 15 hari ini. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Yang susah subuhnya, ayo bangun subuh. Bangun malam. Yang enggak pernah baca Al-Qur'an, ayo baca Al-Qur'an. Yang enggak pernah zikir, ayo baca zikir. Yang enggak pernah ratiban, ayo baca ratibnya. Yang enggak pernah berjamaah, ayo jamaah. Berjamaah. Capek sebentar, berapa menit sih berjamaah? 5 menit sebelumnya enggak pernah zikir. Biasanya kalau habis sholat langsung pulang. Ayo sudah. Habis sholat zikir dulu sebentar. Berdoa. Yang enggak pernah berdoa, doa dulu. Yang enggak pernah sholat sunnah, capek-capek sholat sunnah. Insya Allah, nanti dia yang capek-capek beribadah bulan Rajab, bulan Syaban nanti Anda lihat sendiri. Anda lihat sendiri. Nanti yang Anda yang tidak pernah bangun malam, 15 hari bulan Rajab ini Anda paksakan untuk bangun malam, insya Allah di Syaban nanti Allah akan mudahkan Anda untuk bangun malam. Yang tidak pernah baca Al-Quran, yang tidak pernah baca Al-Quran, ayo bulan Rajab ini baca Al-Quran, sentuh Al-Quran, baca. Tidak cukup menyentuhnya, dibaca selembar, dua lembar, satu lembar lah minimal, satu lembar misalkan. Lihat nanti bulan Syaban, Allah akan berikan Anda kemudahan dan Allah akan berikan Anda kesenangan dalam beribadah. Amin ya rabbal alamin. Cuma bulan Rajab. Tapi banyak yang meremehkan. Lalu apalagi yang kedua, beribadah di bulan Rajab juga pahalanya besar, pahalanya gede. Walaupun tidak segede bulan Ramadan. Segede apa Pak Ustaz? Wallahu a'lam, saya juga enggak tahu. Dan juga kenapa bisa orang beribadah di bulan Rajab, insya Allah nanti pada bulan berikutnya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena ibadah itu juga nggak bisa secara spontan. Bulan Ramadan itu kan obral pahala, obral ibadah. Bahkan katanya idza dakhala Ramadan, idza jaa Ramadan, apabila telah datang bulan Ramadan, futihat abwabul jinan, maka pintu sorga akan dibuka. Wa ghuliqat abwabun niran, dan pintu-pintu neraka akan ditutup. Wa zulzilati syaitan, dan syaitan akan dibelenggu semuanya. Syaitan tidak ada. Pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup rapat. Secara logika kalau kayak gitu, gampang kan beribadah? Nah syaitan tidak ada. Nanti enak ke masjid, enak baca Qurannya, enak zikirnya. Tapi kalau orang tidak terbiasa, tidak bakalan. Kalau tidak terbiasa, tidak bakalan mau, tidak bakalan bisa dia. Pada bulan Ramadan, pahala sunnahnya dilipat gandakan menjadi pahala wajib. Pahala wajibnya berkali-kali lipat lagi. Wow, obral pahala betul-betulan. Kalau kita belanja shopping aja, obral, diskon 70%, diskon 90%, wah rame. Karena apa? Obral baju, obral pakaian, obral barang. Ini obral pahala. Tapi kalau orang tidak terbiasa beribadah, dia gak akan pernah bisa beribadah. Dia gak akan mudah beribadah. Karena gak terbiasa. Maka ya ulama menganjurkan di bulan Rajab itu memperbanyak ibadah. Di samping ada sir Allah di dalamnya. Agar si hamba itu terbiasa beribadah. Nah orang gak pernah zikir. Tiba-tiba datang bulan Ramadan disuruh berzikir. Mau gak dia? Gak pernah zikir. Ayo zikir yuk 100 kali. Apa zikirnya? Anu aja, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Baru 10 kali udah gak betah. Kenapa gak tahan megang HP? Ada godaan? Atau haus? Karena Ramadan harus jangan banyak omong, nanti haus. Ada aja alasannya. Padahal katanya setan gak ada. Tapi kau malah susah beribadah. Lemeslah badannya. Apalah. Karena gak terbiasa. Sama seperti gini logikanya. Apa? Ada laki-laki badannya kekar. Dia berotot. Fitness terus setiap hari. Fitness pagi, siang, sore, fitness. Badannya kekar nih. Tapi gak pernah ngangkat beras. Gak pernah ngangkat karung. Gak pernah ngangkat semen. Suatu hari dia yang badannya berotot ini disuruh ngangkat semen, disuruh ngangkat beras. Sekali, dua kali, tiga kali, loyo sudah. Sakit dia, pegel ototnya. Padahal badannya pekar. Oh, dia fitness terus. Tapi begitu ngangkat tiga karung, udah sakit badannya. Udah pegel, ah capek. Kenapa? Gak terbiasa. Iya kan? Gak terbiasa ngangkat beras. Padahal fitness tiap hari, wow, ngangkat barbel dan lain sebagainya. Tapi ada orang, dia gak pernah fitness. Dia enggak pernah fitness ngangkat barbel itu. Tapi dia disuruh ngangkat beras setiap hari. Karena memang kerjanya tukang ngangkat beras, tukang ngangkat semen, dia kuli bangunan. Jangankan 3 karung, 30 karung dia bisa. Bahkan ketika sekali angkut itu bukan 1 karung yang dia bawa, 5 karung kadang. Di atas 5 karung taruh di truk, turun lagi, ngangkat lagi 5 karung, taruh di truk. Sekali angkut bisa 5-6 karung. Padahal dia gak pernah fitness. Dia gak pernah makan telur. Apa setengah mateng ini itu. Cuman kopi doang. Tapi karena terbiasa tadi, dia bisa. Terbiasa dia. Ada orang terbiasa bergadang. Dia terbiasa bergadang. Mungkin nonton bola apalah. Malam berjaga ini dan sebagainya. Tapi gak terbiasa bawa mobil. Dia terbiasa bergadang. Tapi gak terbiasa bawa mobil. Suatu hari, suatu malam dia disuruh bawa mobil keluar kota. Karena orang melihat dia, dia terbiasa bergadang bawa kota. Tapi dia gak pernah bawa mobil. Apa yang akan terjadi? Dia akan capek. Dia akan ngantuk. Walaupun dikasih kopi 10 gelas. Tetap capek dia. Kenapa? Gak terbiasa. Tapi ada orang, dia gak biasa bergadang. Biasa aja orangnya. Tapi dia terbiasa bawa bis malam. Bawa truk malam, bawa kendaraan. Disuruh jalan, gak perlu 10 gelas kopi. 1 kopi aja sudah. Jalan semalaman itu. Gak ada istirahatnya. Karena apa? Terbiasa bawa kendaraan. Lah sama seperti beribadah. Beribadah, kalau gak terbiasa, gak bakalan bisa. Kita mau khatam Al-Quran. Waduh, kalau gak terbiasa, gak bakalan bisa. Gampang khatam Al-Quran. Dulu apa itu? Oh, yang terkenal itu, Odaj. One day one juice. Satu hari satu juice. Ayo, satu juice itu diterangkan sama Pak Ustadz. Satu hari 10 juice. Satu hari ada 5 kali sholat. Seandainya 5 sholat itu 2 lembar. Satu hari satu juice. Satu juice itu rata-rata 10 lembar. Rata-rata 10 lembar. Ada 9, ada 11. Tapi sedikit. Rata-rata 10 lembar. Lah, kalau satu hari 5 kali sholat. Satu sholat 2 lembar saja. Dapat kita satu juice. Gimana caranya 2 lembar? Sebelum sholat 1 juz, setelah sholat 1 juz. Sebelum sholat 1 lembar. Sebelum sholat 1 lembar, setelah sholat 1 lembar. 1 lembar. Nanti iqomat, azan, lanjut lagi 1 lembar, keluar. Duhur, sebelum 1 lembar. Setelah duhur 1 lembar. Asar, sebelum asar 1 lembar. Setelah asar 1 lembar. Begitu seterusnya, dapat. Kedengarannya mudah. Kedengarannya. Tapi prakteknya boro-boro mau 2 lembar. Ke masjid aja nunggu iqomat baru ke masjid. Imam salam langsung keluar. Karena enggak terbiasa. Ayo kata Pak Ustaz, istighfar. Wah, apa namanya? Banyaklah istighfar ini untuk mengampuni dosa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu kalau beristighfar, wallahi inni la atubu ila Allah wa astaghfiru ilaih fil yaumi la yaqillu an 70 marrah. Kama kala Nabi SAW, demi Allah, aku dalam satu hari itu, kata Nabi, tidak kurang aku beristighfar dan minta ampun, bertaubat kepada Allah, sehari itu tidak kurang daripada 70 kali. Itu Nabi, padahal Nabi itu maksum, terjaga dari dosa. Itu Nabi, 70 kali. Kata Pak Ustaz, luar Nabi aja yang maksum 70 kali. Lah, bagaimana kita ini banyak dosa? Harusnya lebih banyak istighfar. Ayo, minimal 100 kali satu hari. Kalau orang gak terbiasa istighfar, jangankan 100, 10 aja mungkin gak pernah. Ayo, kira-kira kita ini sehari istighfar berapa kali? Oh, man qala la ilaha illallah akhir hayatihi dakhala jannah. Barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hayatnya, maka dia akan masuk surga. Oh, pengen meninggal dalam keadaan kalimat la ilaha illallah, tapi mengucapkan la ilaha illallah kan gak pernah. Bahkan amalannya seakan-akan, pekerjaannya sehari-hari seakan-akan menunjukkan kayaknya dia tuh Kayaknya enggak bisa mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayat. Lah bagaimana? Kata tadi itu, karena tidak terbiasa. Tidak terbiasa. Karena tidak terbiasa, maka kayaknya susah seorang hamba itu bisa beribadah. Bulan Ramadan itu bulan obral pahala, bulan obral amal. Maka harusnya memperbanyak amal agar banyak pahalanya, agar banyak bekalnya, agar bisa mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau orang tidak terbiasa beribadah, maka dia akan susah beribadah di bulan Ramadan. Paling dia hanya berpuasa saja, tapi ibadah lain kagak pernah. Bahkan ada di antara orang yang di luar Ramadan dia rajin duhanya, rajin salat sunnahnya, tapi justru datang bulan Ramadan hilang duhanya, hilang salat sunnahnya, salatnya di akhir-akhirnya karena enggak kuat, kepanasan, banyak tidurnya. Karena apa? Apa kata orang sini? Enggak kuat puasa, haus, panas, kekurangan air ini dan sebagainya. Nauzubillah. Karena apa? Tidak terbiasa beribadah. Makanya di bulan Rajab dianjurkan untuk memperbanyak beribadah agar sebagai latihan kita untuk terbiasa beribadah di luar bulan Ramadan, agar nanti datang bulan Ramadan kita sudah terbiasa, sehingga justru datang bulan Ramadan bukan makin berkurang amal ibadah, malah makin bertambah. Nah, ini orang-orang dulu itu masya Allah. Orang dulu itu puasa juga, jadi kuli juga, tapi puasa juga. Mereka kerja juga siang hari narik beca. Apa enggak haus itu narik beca, tapi puasa juga, tahan juga. Orang sekarang kerjanya di bawah AC. Cuman di bawah AC, kantoran dan lain sebagainya, keluar dari kantornya masuk mobil AC, masuk rumah AC, masih enggak kuat. Malah ibadahnya berkurang. Ini menunjukkan imannya lemah. Nah, ini yang ketiga, karena bulan Rajab itu adalah bulan sebagai bulan latihan kita untuk memasuki beribadah di pada bulan Ramadan. Lalu yang berikutnya, ulama banyak menganjurkan sekali amal-amalan yang harus dilakukan pada bulan Rajab ini. Di antaranya bagi yang mempunyai hutang puasa pada tahun kemarin. Jadi tahun lalu ada hutang, khususnya perempuan, mungkin anak perempuan bapak atau istri-istrinya, yang mana pada tahun kemarin itu kan mungkin Ramadannya ada yang hilang karena datang bulan atau karena hamil dan atau karena sakit. Maka bulan Rajab ini dianjurkan, diharuskan, bahkan diwajibkan untuk mengqadanya. Jadi qada dulu puasa wajib. Berapa hari ditinggalkan? 10 hari. Karena apa? Misalnya karena haid misalkan, maka harus dikodok, cicil, karena masih ada waktu 1 bulan 15 hari lagi untuk waktu wajib untuk mengkodok puasa yang ditinggalkan. Karena jangan sampai ketemu bulan Ramadan belum dikodok juga. Karena kalau sudah masuk bulan Ramadan belum dikodok juga, tahun kemarin yang ditinggalkan puasanya berapa hari ditinggalkan? 7 hari misalkan. Maka 7 hari di samping dia juga tetap wajib mengkodok, dia kena denda, kena dam. Damnya, dendanya itu satu harinya bayar 1 mud atau kurang lebih 7 on. 7 on lah angka amannya, 7 on beras. Jadi 1 kodok puasa plus bayar 7 on beras kepada fakir miskin. Sampai tahun berikutnya juga belum dikodok-kodok, kena 2 kali, 7 on kali 2, 14. Jadi wajib kodok puasa plus bayar denda puasa 14 on beras. 3 tahun berikutnya belum dikodok juga, kali lagi berarti 21 on beras. Bagaimana nasib orang yang 10 tahun kagak pernah puasa? Itu baru tahun pertamanya. Berapa hari dia tinggalkan? Belum tahun keduanya, belum tahun ketiganya. Makanya jangan meremehkan meninggalkan puasa tersebut. Nah, ini masih ada waktu sedikit untuk mengkodok puasa yang pernah ditinggalkan. Lalu yang kedua juga, ulama menganjurkan untuk memperbanyak istighfar pada bulan Rajab ini. Bukan berarti amalan lain tidak dianjurkan, tidak. Amalan lain juga dianjurkan, seperti tasbih, sholawatan, terserah. Hanya saja dianjurkan untuk memperbanyak istighfar. Maka perbanyak istighfar, terserah. Istighfarnya bebas. Mau istighfar biasa, astaghfirullahaladzim, atau sayyidul istighfar juga boleh, penghulunya pemimpin istighfar. Cuman panjang itu. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa adika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu, sampai selesai. Itu panjang memang. Kita ini yang pendek-pendek saja, yang penting istiqomah. Atau kalau mau yang afdolnya, nah baca istighfar Nabi Yunus alaihissalam. Itu bacaan la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minal zalim. Ini istighfar Nabi Yunus dan disebutkan di dalam Al-Qur'an. Jadi enggak bid'ah. Ada dalam Al-Qur'an istighfar tersebut. Karena memang ada sekelompok orang yang suka menyalah-nyalahkan. Ini tidak salah. Karena memang istighfar. Masa kita minta ampun kepada Allah disalahkan? Ngawur itu. Nah, ini istighfar Nabi Yunus artinya adalah la ilaha illa anta, ya Allah tidak ada Tuhan selain Engkau, subhanak maha suci Engkau, inni kuntu minal zalimin, sesungguhnya aku ini termasuk orang-orang yang zalim. Jadi ceritanya Nabi Yunus itu, beliau itu meninggalkan kaumnya karena kaumnya itu membangkang perintah Nabi Yunus, lawan perintah Nabi Yunus, sehingga Nabi Yunus keluar dari kampungnya lalu naik sebuah kapal, tapi ternyata kapal itu oleng, ombaknya besar, sehingga harus ada salah satu daripada penghuni kapal tersebut harus dibuang ke laut. Ini kepercayaan orang dulu-dulu memang. Akhirnya mereka pakai undi, cabut nama yang keluar Nabi Yunus. Mereka enggak percaya, Yunus dia orang soleh, enggak mungkin. Coba undi lagi. Kedua kali yang dibuka juga Nabi Yunus. Lalu yang ketiga kalinya dibuka juga Nabi Yunus juga yang keluar. Akhirnya Nabi Yunus pun paham, ternyata ini adalah perintah Allah SWT. Sama seperti Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya yang bernama Nabi Ismail. Tentu ada hikmah di balik itu semua. Lalu Nabi Yunus pun akhirnya, singkat cerita, beliau dibuang ke laut dan dimakan oleh ikan hud. Ikan hud ini Allah alam. Ada yang mengatakan ikan paus, ada yang mengatakan ikan hiu, ada yang mengatakan ikan nun. Allah alam juga. Banyak tafsir ulama mengatakan, dan juga beliau dimakan oleh ikan tersebut selama berapa hari? Selama 40 hari. 40 hari di dalam perut ikan. Selama di dalam perut ikan itu Nabi Yunus membaca kalimat tadi, la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minal zalimin. 40 hari Pak Ustaz, masa enggak tercerna di dalam perut ikan itu? Ini Nabi, bukan manusia biasa. Kalau manusia biasa ya sudah jadi makanan sudah. Tapi ini Nabi. Nabi ya punya mukjizat. Mukjizat adalah sesuatu perkara yang luar biasa, yang tidak masuk akal, yang Allah berikan kepada para nabi atau para rasul sebagai bukti kebenaran atas apa yang mereka sampaikan. Seperti Nabi Ibrahim yang tidak panas ketika dibakar oleh Raja Namrud. Lalu cerita mukjizat-mukjizat lain lah ya. Nabi Musa membelah lautan, Nabi Daud yang bisa membengkokkan besi, melunakkan besi dan lain sebagainya. Nah, ini yang dianjurkan untuk dibaca ketika bulan Rajab. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minal zalim. Berapa banyak Pak Ustaz? Terserah. Yang penting jangan 10, pelit amat itu istighfar. Dosa banyak, istighfarnya 10. Ulama menganjurkan di dalam kitab Kanzun Najah Wasurur, sebagaimana yang saya dapatkan dari guru-guru saya seperti Habib Husain bin Agil dan guru-guru saya yang lain. Juga di bulan Rajab itu dianjurkan untuk memperbanyak kalimat Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Ini dianjurkan. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Rabbighfirli, ya Allah ampunilah dosaku, warhamni dan sayangilah aku, wa tub alayya dan terimalah taubatku. Rabbighfirli, ya Allah ampuni dosaku, warhamni dan sayangi aku, wa tub alayya dan terimalah taubatku. Ini dianjurkan. Kalau bisa setiap sholat itu 70 kali. Jadi setiap habis sholat baca 70 kali. Boleh sambil duduk, boleh sambil jalan, bawa tasbihnya. Kalau enggak bisa ya sebisanya. Memperbanyak kalimat Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Jadi dianjurkan pada bulan Rajab untuk membaca ini. Dan amal ibadah-ibadah lain juga banyak dianjurkan, seperti mengkhatamkan Al-Qur'an, ya, selawatan juga bukan berarti memperbanyak lalu amalan lain ditinggalkan, tidak. Baca, apalagi yang sudah menjadi wirid istiqomahnya baca, hanya saja dianjurkan untuk memperbanyak istighfar agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalau sudah masuk bulan Syaban, dianjurkan untuk memperbanyak solawat. Jadi bulan Rajab kita istighfar, dosa kita diampuni oleh Allah, lalu bulan Syaban masuk kita solawat, kita dapat barokah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ramadan kita masuk bulan Ramadan sudah siap secara lahir dan batin ibadah kita pun sudah terbiasa. Nah, mudah-mudahan kita semua yang ada di sini bisa mudah beribadah di bulan Ramadan nanti. Jadi konklusinya sebelum saya tutup, nah, jadi pada bulan Rajab ini adalah kunci kita. Bagaimana nasib ibadah kita pada bulan berikutnya terletak pada bulan Rajab ini. Jangan disepelekan. Karena bulan Rajab, kalau kita kepengen Syaban, Ramadan, sampai Ramadan tahun berikutnya, itu ibadah kita gampang, ibadah kita mudah, dan ibadah kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa istiqomah, kuncinya di bulan Rajab ini. Makanya ulama itu, ada sebagian ulama bulan Rajab dia sudah siap-siap. Dia beribadah di bulan Rajab sebagaimana dia beribadah di bulan Ramadan. Dia beribadah di bulan Rajab maksimal mungkin, semaksimal mungkin sebagaimana dia beribadah maksimal pada bulan Ramadan. Ini saja yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa diamalkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga iman kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita hamba-hambanya yang bertakwa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terima amal ibadah kita semuanya, khususnya amal ibadah hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala terima amal iktikaf kita, zikir kita, Al-Qur'an kita, Jumatan kita, mendengarkan khutbah juga berpahala. Jadi khatib menyampaikan khutbahnya, kita mendengarkan itu juga dapat pahala. Juga iktikafnya, duduk bacaan dan ibadah-ibadah kita yang lain, semoga mendapatkan ridha dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah berikan kita kemudahan agar kita bisa gampang beribadah di bulan Rajab ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semua hamba yang istiqomah, istiqomah dalam melakukan ibadah, istiqomah di dalam melakukan, di dalam menjaga iman kita, istiqomah di dalam menjaga akidah kita, istiqomah sampai akhir hayat kita sehingga ajal menjemput kita, kita bisa meninggal dalam keadaan husnul khatimah, meninggal dalam keadaan iman, iman, iman. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wal kunyati salihah. Al Fatihah. Ini saja yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila mengganggu waktunya atau ada kata-kata atau sikap saya yang kurang berakhlak atau kurang beretika. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat dan bisa diamalkan. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.